الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah, dan kita telah masuki bab yang ke-19 dari Kitabul Muamalat, yaitu hukum-hukum seputar Ihya Al-Mawat. Dan telah kita jelaskan makna Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang tidak bertuan, yang tidak ada seorang pun yang memilikinya. Maka ini termasuk di antara amalan yang dianjurkan, sebab ketika seorang menghidupkan tanah yang mati dan tidak bertuan, maka itu akan memberi manfaat dalam kehidupan dunianya, untuk dirinya demikian pula untuk yang lain. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahya ardan maita falahu fiha ajrun." Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka dia menghidupkannya, menggemburkan tanahnya, memanfaatkan isinya, maka dia mendapatkan pahala. Dan apabila apa yang dia tanam itu dimakan oleh manusia yang lain atau hewan, maka itu baginya sedekah. Lalu berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu thaniyah, permasalahan yang kedua, syurutuhu wa ma yahsulu bihi, syarat-syarat ihya'ul mawat, dan bagaimana cara meraih atau mendapatkan sebuah tanah sehingga dia disebut sebagai seorang yang menghidupkan al-mawat, tanah yang mati tersebut. يشترط لصحة إحياء الموات شرطان, disyaratkan tentang sahnya إحياء الموات ada dua syarat. Ada dua syarat. Yang pertama, أنهم لم يجري على الأرض ملك مسلم, bahwa tanah tersebut tidak dimiliki oleh seorang muslim. Tidak dimiliki oleh seorang muslim. Fa in jara dhalika harama at-ta'arrud laha bil ihya. Dan apabila hal itu terjadi, artinya tanah itu adalah tanah milik seorang muslim, maka diharamkan at-ta'arrud laha, diharamkan memanfaatkan tanah tersebut, menghidupkan tanah itu, illa bil idzni syar'i, kecuali dengan izin yang syar'i. Misalnya diizinkan oleh pemiliknya. Maka ini yang beliau sebutkan syarat yang pertama, bahwa tanah tersebut bukan tanah milik seorang muslim. Dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'iyah yang mengatakan bahwa tanah tersebut apabila milik seorang muslim maka yang lain tidak boleh mengganggunya atau mengambilnya atau melakukan ihya'ul mawat padanya. Lalu bagaimana jika tanah tersebut bukan milik seorang muslim, dia kafir namun bukan kafir harbi, misalnya dia kafir dari ahlu zimmah, kafir zimmi. Ini kembali kepada perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, apakah kafir zimmi berhak untuk memiliki tanah atau tidak. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang kafir zimmi pun berhak untuk kepemilikan tanah tersebut. Kafir zimmi. Dan ini pendapat jumhur ulama, menyelisih pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahwa kepemilikan khusus untuk seorang muslim. Yang sahih dari pendapat para ulama, dan itu pendapat jumhur, bahwa kepemilikan bisa jadi seorang kafir dari ahlu zimmah. Misalnya ada orang kafir yang dia membeli tanah tersebut dari seorang muslim, sehingga tanah itu menjadi miliknya. Maka ini mungkin dan dibolehkan seorang kafir memiliki hak untuk mendapatkan tanah, sebidang tanah. Sehingga apabila tanah tersebut telah memiliki tuan, ada pemiliknya, apakah dia seorang muslim atau dia seorang kafir dari ahlu zimmah, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut kecuali berdasarkan izin dari pemiliknya. Yang kedua kata beliau, ayyakuna al-muhyi musliman, bahwa yang menghidupkan tanah itu muslim, bukan seorang yang kafir. Fala yajuzu ihya'ul kafir mawatan fi daril Islam. Maka orang yang kafir tidak diperbolehkan menghidupkan tanah yang mati di negara Islam. Di negara Islam. Dan ini madhab Syafi'iyah. Sebagaimana kita sebutkan. Adapun pendapat jumhur ulama, mereka tidak mensyaratkan yang menghidupkan al-mawat harus seorang muslim. Namun orang yang kafir, zimmi, apabila dia mendatangi tanah tak bertuan, lalu kemudian dia menghidupkannya, bercocok tanam di dalamnya, atau membuat sumur dan yang semisalnya, dia menghidupkan tanah tersebut, maka dia pun berhak memiliki tanah itu. Dan ini wallahu ta'ala alam yang rajih dalam hal ini, bahwa meskipun dia seorang kafir, hal ini berdasarkan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan maytah fahiya lahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Tanah tersebut menjadi miliknya dan tidak dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang muslim saja. Hadis ini lafaznya umum yang menunjukkan bahwa orang kafir pun ketika dia berada di negara Islam lalu kemudian dia membebaskan sebuah tanah dan menghidupkannya, maka dia pun berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Sebagaimana yang dikuatkan oleh pendapat jumhur ulama. Di sana ada syarat yang ketiga dan tidak disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. bahwa tanah tersebut tidak termasuk tanah yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, ketika menerangkan makna al-mawat, yang dimaksud al-mawat al-ardul munfakka anil ikhtisasat wa milki ma'sum, yaitu tanah yang terpisah, tanah yang tidak dimanfaatkan secara khusus seperti tempat pembuangan sampah atau saluran air atau apa saja, yang tanah itu meskipun tidak ada pemiliknya namun telah dimanfaatkan secara umum, maka tidak boleh dijadikan sebagai tanah ihya'ul mawat lalu kemudian dia mengklaim bahwa itu adalah miliknya. Jadi tanah-tanah yang dimanfaatkan secara umum untuk kemaslahatan umum, maka tidak terdapat ihya'ul mawat padanya. Kemudian al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan wa yahsulul ihya'u bi umurin. Gimana cara dikatakan seorang itu menghidupkan tanah yang mati sehingga dia berhak untuk memilikinya? Kata beliau, menghidupkan bisa diraih dengan beberapa hal. Yang pertama, idza ahatahu bihaitin mani'in mimma jarat bihil adatu faqad ahyah. Apabila dia mengitari tanah tersebut dengan pagar, dengan pagar untuk membatasi tanah yang dia hidupkan itu. Bihaitsin mani', dengan pagar yang dengannya diketahui bahwa sebidang tanah itu adalah miliknya. Dan itu dikembalikan kepada kebiasaan sebuah masyarakat. Misalnya dia sudah mematok, ini belum ada yang punya. Lalu dia datang ke daerah itu, lalu dia mematok menggunakan pagar kawat misalnya. Lalu dia mengukur tanah yang menjadi miliknya. Faqad ahyahu, maka dia menghidupkan tanah tersebut. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahata haita ala ardin fahiya lahu. Barang siapa yang memagari terhadap satu bidang tanah, maka itu adalah miliknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Yang kedua, idza hafara fil ardil mawati bi'ran. Apabila dia menggali sumur di tanah yang mati tersebut, dia membuat sumur, fawasala ilal ma, lalu sampai ke airnya, dia menemukan air, faqad ahyaha, maka dia telah menghidupkan tanah tersebut. Dia membuat sumur dan menghasilkan. Wa illam yasil ilal ma fahuwa al-ahaqqu min ghairihi. Namun apabila belum sampai ke air, dia sudah menggali, membuat sumur bor, tapi juga tidak mendapatkan air, maka belum dikatakan bahwa dia menghidupkan. Namun dia lebih berhak terhadap tanah tersebut daripada yang lain. Ya, dia belum dianggap menghidupkan karena belum ada kehidupan. Dia belum mendapatkan air. Dia belum mendapatkan air. Namun, kata para ulama, dia lebih berhak. Karena dia telah mengelola. Dia telah mengelola tanah tersebut. Wa kadzalika law hafara fiha nahran. Demikian pula apabila dia menggali sungai. Dia menggali tanah tersebut, lalu mengalir sungai. maka dia telah menghidupkan, maka dia lebih berhak mendapatkannya. Yang ketiga, idza awsala ila al-ardhil mawati ma'an ajrahu. Apabila dia menyampaikan, memasukkan ke tanah yang mati tersebut air. Ajrahu min ainin aw nahrin, yang dia alirkan dari sumber mata air, dialirkan sampai ke tanah tersebut, atau dialirkan dari sungai sampai ke tanah tersebut, maka itu berarti dia telah menghidupkan tanah itu. Au ghairi dzalik, atau yang lainnya yang semisalnya, faqad ahyaha bidzalik, maka dia sungguh telah menghidupkan tanah tersebut. Yang keempat, idza gharasa fiha syajaran, apabila dia menanam pohon di tanah itu. Apabila dia menanam pohon di tanah tersebut. Wa kanat qabla dzalik la tasluhu lil ghiras. Padahal sebelumnya tidak layak untuk ditanam tanaman. Fanaqqaha wa gharasaha. Lalu dia membersihkan dan dia menanam pohon. Faqad ahyaha. Maka sungguh dia telah menghidupkannya. Sehingga dia berhak mendapatkannya. Yang kelima, wa minal ulama'i man qala innal ihya'a la yaqifu 'inda hadhihi al-umur, bahwa menghidupkan tanah itu tidak dibatasi dengan perkara-perkara yang disebutkan ini. Wa yurja'u fihi ilal 'urf, namun dikembalikan pada kebiasaan masyarakat. Fa ma'addahu an-nasu ihya'an fa huwa ihya'. Apa yang menurut masyarakat setempat bahwa ketika dia melakukan itu, maka berarti dia menghidupkan tanah tersebut, maka itu menghidupkan. Wa ma la yu'addu ihya'an fala yu'tabar. Dan apa yang menurut masyarakat setempat tidak menganggap itu menghidupkan, maka tidak teranggap. Dikembalikan kepada masyarakat setempat. Kalau mungkin di Balikpapan ini, mungkin kita tidak akan mendapati al-mawat seperti yang disebutkan. Tapi di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terpencil masih banyak. Masih banyak. Ya. Kalau dahulu saya enggak tahu sekarang, seperti di Berau ada yang menyebutkan masih ada dulu. Ya, sehingga ada sebagian membebaskan lahan yang sebelumnya hutan, dia bebaskan, dia tebang, lalu dia ukur, dia laporkan kepada pemerintah setempat. Dia laporkan kepada pemerintah setempat, maka dia pun mendapatkan pengesahan bahwa tanah itu menjadi miliknya. Maka itu disebut ihya al-mawat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu hafizakumullah.